bertanya, dia terus terang mengatakan pertanyaan ini sebenarnya sudah 1 tahun saya tahan-tahan karena mengkhawatirkan atau karena kewibawaanmu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, jika memang ada yang perlu kamu tanyakan, tanyakan. Jangan ditunda-tunda, bila mana saya punya jawabannya maka saya akan jawab. Ini pelajaran yang kemarin kita ambil, bahwasanya orang yang sekaliber Umar bin Khattab menjelaskan kepada kita tentang menjawab apa yang pertanyaan yang bisa dijawab. Yang tidak bisa dijawab tentu tidak dijawab. Artinya yang tidak diketahui jawabannya maka tidak akan mungkin dijawab oleh beliau. Kemudian beliau bercerita tentang keadaan orang-orang wanita-wanita sebelum Islam di masa jahiliyah. Para suami, orang-orang tua, saudara-saudara laki-laki melihat wanita di masa jahiliyah dengan penglihatan yang hina, tidak dianggap apa-apa. Dan kondisi ini yang berubah ketika Islam datang. Dan Umar di awal-awal Islam ya, masih memikirkan perubahan yang terjadi. Saat dia memikirkan itu, tiba-tiba istrinya justru protes kepadanya, dan ini yang tidak disukainya. Ya, ini yang tidak disukainya, dan dia marah-marah. Kemudian istrinya mengatakan, engkau marah ketika saya protes, ketika saya tunjukkan sesuatu, sementara anakmu, istri Nabi Hafsa, melakukan itu kepada Rasulullah SAW, dan bahkan pernah mereka membuat Nabi marah, dan bahkan pernah mereka menghukum Nabi dengan dalam satu hari tidak mendekat kepada Nabi SAW. Ini tindakan yang dilakukan oleh istri-istri Nabi kepada Nabi SAW. Sementara kamu kenapa? Ya, ini yang membuat Umar penasaran dan ingin bertanya langsung kepada istri-istri Nabi. Dia datangi anaknya, dan ternyata benar bahwasanya dia dan istri-istri Nabi yang lain pernah melakukan tindakan keras kepada Nabi dengan cara mogok, atau bahkan protes kepada Nabi SAW. Ini yang membuat Umar marah, dan dia mengatakan, ta'lamina anni uhadziruki uqubatallah wa ghadab rasulih ya bunayya la yaghurrannaki hadhihi allati qad a'jabaha husnuha wa hubbu rasulillah sallallahu alaihi wasallam iyyaha. Dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, yaitu Hafsa, ketahuilah bahwasanya saya sudah mewanti-wanti kamu hukuman Allah dan lantaran kemarahan rasul-rasulnya. Saya peringatkan kepadamu hukuman Allah kalau sekiranya engkau membuat rasulnya murka. Kata Umar kepada anaknya Hafsah. Kemudian mengatakan, anakku, jangan sampai engkau terpedaya oleh si fulana. Maksudnya Aisyah, yang bangga dengan kecantikannya, dan Rasulullah SAW memang lebih mencintainya. Ya, jangan sampai kamu terpengaruh oleh beliau. Kata Umar menasihati anaknya. Kemudian ini yang batas yang kita baca kemarin. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6 baris yang ke-6 dari bawah. Tsumma kharajtu, baris yang ke-6 dari bawah, halaman 314. Tsumma kharajtu. Jadi penghujung baris yang ke berapa itu dari bawah, yang ke-6 dari bawah. Tsumma kharajtu hatta adkhula ala ummi Salamah liqarabati minha. Fakallamtuha. Kata Umar bercerita, karena dia tidak puas dengan tindakan anaknya kepada suaminya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa seorang istri begitu membuat suaminya marah dan bahkan protes kepada suaminya dan mendiami suaminya. Ya, mendiami artinya mogok. Ya, sehingga suaminya marah kepadanya, ini yang tidak diterima oleh Umar. Dan itu terjadi pada istri-istri Nabi. Maka dia sudah dapatkan itu dari anaknya. Kemudian dia tidak puas, langsung dia menemui istri Nabi yang lain. Kata beliau, "Tsumma kharajtu hatta adkhula ala ummi Salamah." Kemudian saya keluar meninggalkan Hafsah, saya menuju menjumpai Ummu Salamah. Ummu Salamah istri Nabi. Liqarabati minha. Saya jumpai dia karena dia kerabat saya. Ya. Karena Ummu Salamah terhitung kerabat dari Umar bin Khattab. Fakallamtuha, maka saya pun menyampaikan itu kepada Ummu Salamah tentang benar apa ada istri-istri Nabi mendiamkan Nabi dan bahkan membuat memprotes kepada Nabi dan mogok sehingga Nabi SAW marah. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Umar kepada Ummu Salamah. Faqalat li Ummu Salamah, maka Ummu Salamah berkata kepadaku, ajaban laka ya ibn al-Khattab, ya, engkau ini mengherankan wahai ibn al-Khattab. Qad dakhalta fi kulli syai'in, engkau ikut campur dalam urusan kami istri-istri Nabi dalam segala sesuatu. Hatta tabtaghi an tadkhula baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina azwajihi. Sampai-sampai engkau ikut campur juga antara urusan Nabi dengan istri-istrinya. Biarkanlah kami ngurus. Ya, ini sedikit teguran dari Ummu Salamah kepada Umar, dan ini Umar tidak mau Nabi SAW disakiti. Ya, sampai disakiti oleh istrinya pun dia tidak suka. Ya, bahkan dia memarahi anaknya. Ini kecintaan Umar yang luar biasa kepada Rasulullah SAW. Ya, dan bahkan nanti akan kita temui salah satu bukti ketika ia menangis dengan melihat kondisi rumah Nabi SAW. Bahkan dia mengatakan ketika meminta izin pada riwayat yang pertama, untuk pertama kali tidak dapat izin, kedua tidak dapatkan izin. Dia mengatakan, ya wahai Rabah, sampai saya menduga Nabi tidak mengizinkan saya karena dia mengira saya datang untuk membela Hafsah. Sampaikan kepadanya kalau seandainya Nabi menyuruh saya memenggal leher Hafsah, maka saya penggal. Ini membuktikan benar-benar kecintaannya kepada Nabi luar biasa. Bahkan dia yang mengatakan kepada Nabi langsung, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Umar menjumpai Nabi kemudian mengatakan, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya illa min nafsi. Engkau sesungguhnya yang paling saya cintai kecuali kepada diri saya. Artinya dia lebih mencintai dirinya daripada Rasulullah SAW. Kata Nabi kepadanya, belum begitu wahai Umar, engkau tidak sempurna keimananmu sampai engkau mencintai saya lebih dari cintamu kepada dirimu. Seketika itu saja, seketika itu Umar mengatakan, la anta ahabbu ilayya hatta min nafsi. Engkau sungguh benar-benar lebih aku cintai sampai melebihi cintaku kepada diriku wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar kecintaan yang kepada Nabi, dan buktinya dia tidak mau sampai istrinya Nabi pun menyakiti Nabi, dia tidak suka. Makanya dia ingin meminta itu, minta kejelasannya, dan bahkan mengancam anaknya, dan bahkan menduga anaknya terpengaruh oleh Aisyah karena kedekatan Aisyah dengan Nabi. Dan dia, Aisyah kan tentu dari segi usia tentu jauh lebih muda daripada istri-istri Nabi yang lain. Ya, mungkin dia mengira Aisyah bersikap begitu wajar karena dia masih usianya masih muda dan masih kecil. Kemudian juga karena dia merasa sangat dicintai oleh Nabi SAW. Engkau jangan terpengaruh olehnya. Begitu pesannya kepada Hafsah seperti yang tadi kita dapatkan. Dan dia juga ingin melihat, mendapatkan kejelasan tentang itu. Benar tidak istri-istri Nabi menyakiti Nabi SAW dengan cara mendiamkannya, mogok dan protes kepada Nabi. Dia minta itu, ternyata dia dapatkan kata-kata yang lebih keras daripada kata-kata ketika dia menjumpai Aisyah dalam riwayat yang pertama. Engkau semua ikut campur wahai Umar, kata Ummu Salamah. Urusan Nabi dengan istrinya silakan mereka yang urus. Tetapi karena kecintaan yang begitu besar kepada Nabi, dia tidak mau sampai oleh istri Nabi pun Nabi tidak boleh menurut pandangannya disakiti oleh siapapun juga. Ya. Kemudian kata beliau, fa akhadatni akhdan kasaratni an ba'di ma kuntu ajidu. Ya. Mendengar ucapan Ummu Salamah kepadanya, Umar benar-benar merasa ada ketidakpuasan, kecewa, ya, dengan ungkapan tadi, maka dia mengatakan fa'akhadatni akhdan, maka Ummu Salamah memberikan kepada saya pemberian yang membuat saya terpecah-pecah, kasaratni, artinya membuat dia tersayat-sayat hatinya ketika mendengar ucapan Ummu Salamah. Fakharattu min indiha, maka saya langsung keluar dari sisinya. Wa kana li sahibun min al-ansar, ya, jadi dia sudah sedikit mendapatkan berita yang yang agak pasti bahwasanya memang terjadi istri-istri Nabi mendiamkan Nabi SAW dan protes serta mogok membuat Nabi marah, itu sudah hampir-hampir dipercayainya dan dia sampai sekali tidak suka. Kata beliau melanjutkan ceritanya, wa kana li sahibun minal ansar. Ini cerita tambahan, bukan ada tidak ada hubungannya dengan kejadian ini. Saya punya teman dari kaum Ansar. Ya. Idza ghibtu ana bil khabari wa idza ghaba kuntu ana atihi. Wa kana li sahibul ansar idza ghibtu atani bil khabar wa idza ghaba kuntu ana atihi bil khabar. Ini yang masyhur bahwasanya Umar tidak ingin berita ilmu yang disampaikan oleh Nabi itu tidak didapatkannya. Makanya karena mereka adalah orang-orang yang punya pekerjaan masing-masing, Umar punya pekerjaan dan yang lain punya pekerjaan, mereka tahu dan yakin bahwasanya mereka akan mungkin terus-menerus berada di majelis Nabi. Makanya dia punya strategi, yaitu dia bergiliran dengan tetangganya, tetangga kebunnya. Ya, hari ini engkau datang ke majelis Nabi dan saya di sini. Nah, nanti ketika engkau dapatkan ilmu, ajarkan kepada saya. Besok saya lagi yang ke sana, kamu juga jaga kebun saya. Ya, dan saya akan sampaikan kepadamu apa yang saya dapatkan dari ilmu dari Nabi SAW hari itu. Ini yang dilakukan oleh Umar, dan ini kecerdasan dan kehausannya terhadap ilmu radhiyallahu ta'ala an. Dan ini merupakan manakib dari manakib Umar yang disebutkan oleh para ulama, kecintaannya kepada ilmu. Dia tidak ingin sedikit pun ilmu yang disampaikan oleh Nabi itu luput dari pengetahuannya. Meskipun demikian, tetap saja ada hal-hal yang tidak diketahui oleh Umar, apalagi tentang miras. Tentang yang masyhur adalah hadisul isti'zan, hadis meminta izin 3 kali. Ini sama sekali tidak diketahui oleh Umar. Dan kejadiannya ketika dia di masa khilafahnya Abu Musa Al-Ash'ari, saya ragu apakah dia Abu Musa atau Abu Sa'id Al-Khudri, antara satu dari dua ini, datang ke rumah Umar dan meminta izin. Assalamualaikum. Sementara Umar ketika itu sedang sibuk dengan tamu, maka dia tidak menjawab dan tidak langsung menjawab. Diucapkan salam 1 kali, tidak ada jawaban. 2 kali tidak ada jawaban. 3 kali tidak ada jawaban. Maka beliau yang meminta izin ini pulang. Dan Umar karena memang merasa ada yang mengucapkan salam, maka setelah 3 kali dia keluar, menunjukkan ada orang yang di luar membutuhkan untuk berjumpa dengannya. Dibukanya pintu, ternyata orang tidak ada. Maka dia marah, ini orang main-main atau apa? Ini Umar radhiyallahu ta'ala an. Maka disuruhnya dipanggil, ternyata sahabat ini, kemudian datang kepadanya. Kemudian dia mengatakan, perbuatanmu ini kalau kamu tidak punya alasan, maka saya akan hukum. Ya. Ini Umar radhiyallahu ta'ala an. Maka dia menyampaikan alasan, sungguhnya saya mendengar Nabi SAW bersabda, "Idza sta'dzan ahadukum thalathan falam yu'dzan lahu falyansarif." Jika salah seorang kamu minta izin 3 kali kemudian tidak diizinkan, pulang. Jangan tunggu depan pintu. Pulang. Maka dia pulang, dan itu pun tidak memuaskan Umar. Kalau kamu ini, kamu jangan mengada-ada atas nama Nabi, karena takut saya hukum, maka kamu buat alasan itu. Kalau kamu tidak datangkan seseorang yang menjadi saksi bahwasanya yang kamu sampaikan itu benar-benar hadis Nabi, maka saya akan hukum juga. Ini sebuah semelakama ini. Yang pertama, kalau tidak dia datangkan alasan, kena hukum. Ketika datangkan alasan juga, dia ancam hukum. Akhirnya salah seorang dari sahabat ketika itu bersaksi bahwasanya dia juga mendengar apa yang didengar oleh sahabat ini tentang masalah isti'zan. Lihat, hadis isti'zan ini tidak diketahui oleh Umar, dan dia memang ingin mendapatkan hadis tersebut dengan benar. Maka dia meminta saksi, dan semenjak itu dia mendapatkan hadis itu dan dia terapkan radhiyallahu ta'ala anhumat. Tetapi dia tetap bersungguh-sungguh untuk tidak luput darinya ilmu yang disampaikan oleh Nabi dengan cara bergiliran tadi. Ya, hari ini dia yang datang ke masjid Nabi, sementara kebunnya dijaga oleh oleh Ansari, dan dia memberikan ilmu kepada Ansari untuk hari itu. Besoknya dia yang bekerja di kebun, sementara Ansari di majlis Nabi dan menyampaikan ilmu yang disampaikan oleh Nabi kepada mereka, kepada Umar bin Khattab. Ini manakib, ini kemuliaan Umar, ini keistimewaan Umar yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian beliau di sini mencerita tentang itu, sungguhnya saya dengan Ansari ada hubungan demikian. Dan wa nahnu hina idzin natakhawwafu malikan min muluki Ghassan. Di masa itu ada kekhawatiran, ada rasa takut yang mengancam kaum muslimin, adanya desas-desus serangan dari boneka Romawi yang ada di Jazirah Arab ketika itu, yaitu Ghassasina, ya, yaitu yang di Bahrain punya boneka di sana, dan serangan kerajaan Romawi melalui bonekanya yang ada di situ, kerajaan kekuasaannya di sana, itu yang ada di seluruh untuk menyerang Madinah. Dan ini yang membuat mereka bersiaga dan selalu bersiap-siap. Ada rasa kekhawatiran dan memunculkan persiapan yang kehati-hatian yang luar biasa, dan ini yang saat itu ada. Makanya dia mengatakan natakhawwafu hina idzin natakhawwafu malikan min muluki Ghassan dzukira lana annahu yuridu an yasira ilaina. Desas-desusnya, isunya bahwasanya dia sedang dalam perjalanan menyerang Madinah. Faqadim tala'at suduruna min. Maka kami sudah benar-benar dipenuhi oleh kesiapan, kesiagaan yang disebabkan oleh khawatir mereka tiba-tiba menyerang. Ini kondisi saat itu. Fa'ata sahibi al-ansar. Maka ceritanya itu, sahabat saya dari Ansar ini datang suatu ketika ke rumahku. Yadukul bab, mengetok pintu. Waqal, dan dia mengatakan iftah, iftah. Artinya dengan agak tergesa-gesa, ada suara kecemasan di dalam suara yang terdengar dari suara tersebut. Ini yang didapatkan oleh Umar dari dalam rumah. Iftah, iftah. Fakultu, karena mendengar suara yang begitu membuktikan ada rasa kecemasan dari suara tersebut, maka Umar bertanya, fakultu, ja'al ghassani, apa sudah datang serangan dari Ghassan, yaitu tentara apa kerajaan tadi? Ini yang langsung diambil oleh Umar kesimpulan. Ketika saudaranya datang dari Ansar ini mengetuk pintu dengan suara cemas, ya, yang mengatakan buka cepat, buka cepat. Umar menduga bahwasanya yang mengkhawatirkan Ansar ini adalah raja tadi yang datang, yang sudah datang menyerang. Kemudian ketika Umar bertanya demikian, faqala ashaddu min dzalika. Justru terjadi yang lebih berat daripada itu. Ya. Yang lebih besar daripada serangan raja itu. Padahal mereka sudah benar-benar khawatir itu. Mereka benar-benar siap dengan kesiagaan. Dalam istilah kita, siaga satu lah mereka. Ketika datang Ansari ini mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, ada rasa kecemasan dari suaranya, ada tanda kecemasan dari suaranya, Umar langsung mematok bahwasanya itu serangan dari Ghassani. Ternyata kata Ansari ini justru yang terjadi lebih besar daripada itu, lebih mengkhawatirkan dari itu. Apa kata Ghassani? I'tazala Rasulullah SAW azwaja. Istri Nabi SAW pisah ranjang dengan istri-istrinya. Ini yang lebih berat daripada serangan musuh. Menurut para sahabat ketika itu, memang mereka sangat menyayangi Nabi SAW. Mereka tidak mau Nabi tersakiti oleh siapapun juga. Makanya ketika Nabi memutuskan untuk pisah ranjang dengan istrinya, berarti ada apa-apanya pada istri dia. Ini yang membuat mereka menderita. Dan bahkan Umar menceritakan yang lalu, semua yang ada di masjid nampak dari raut wajah mereka bersedih, dan mereka semuanya mukul-mukul lantai dan sambil mengatakan Nabi SAW menceraikan istri-istrinya. Mereka tidak ingin Nabi SAW sedikit pun bersedih. Ya, ini yang ada. Dan Ansari ini mengatakan itu justru yang terjadi lebih berat dan lebih berbahaya daripada serangan Ghassani, yaitu Nabi SAW pisah ranjang dengan istrinya. Fakultu raghima anfu Hafsah wa Aisyah. Dia sudah menilai, karena dia pertamanya sudah tahu bahwasanya istri-istri Nabi menyakiti Nabi SAW, dan dia tidak ikut campur lagi karena perkataan Ummu Salamah. Dia berhenti dari mencampurinya karena Ummu Salamah sudah seakan-akan telah melukainya. Padahal dia karena kecintaannya kepada Nabi ikut campur. Tapi karena terhenti oleh ucapan Ummu Salamah, maka dia tidak mengurusi lagi. Ternyata mendengar istri Nabi SAW pisah ranjang dengan istrinya, dia semakin naik kemarahannya dan emosinya. Dia mengatakan, Ragima anfu Hafsah wa Aisyah. Dia langsung tuding. Ini gara-gara mereka berdua dan mendoakan keburukan untuk anaknya dan juga Aisyah. Thumma akhudhu thawbi. Lalu dia mengambil pakaiannya, fa akhruj dari kebun dari rumahnya ini, fa akhruj hatta jitu. Maka saya keluar sehingga saya datang kepada Nabi, fa idza Rasulullah SAW alaihi wasallam fi mashrubatin la yurtaqa ilaiha bi ajala. Dan ketika saya sampai di rumah Nabi dan dia ternyata diberitakan berada di rumah miliknya pribadi yang di sana dia menyendiri, ya di situ rumahnya masyrubah yang ada tangganya yang untuk naik ke atasnya sehingga tidak bisa sembarangan orang bisa naik ke atas apalagi perempuan. Itulah di situlah Nabi SAW dan wa ghulamun li Rasulillah sallam aswad ala ra'sid darajah. Sementara itu budak Nabi Umar menceritakan budak hitam, ya. Gulamun Rasulullah SAW aswad, menyebutkan warna kulit hitam ini bila mana memang benar dan diketahui orang ini tidak artinya tidak marah dengan gelar tersebut, tidak ada masalah. Misalnya budak hitam dan dia tidak marah karena memang dia hitam warna kulitnya, maka tidak termasuk tanabudz bil alqam. Tetapi kalau misalnya memang hitam kulitnya tetapi dia merasa tidak suka dan minder dengan panggilan hitam, maka ini tanabuz bil alqab. Ya. Umar mengatakan demikian tidak masalah, seperti a'ma juga, si buta. Bila mana diketahui si buta itu tidak merasa minder dan tidak merasa disakiti oleh ucapan tersebut, tidak ada masalah. Walaupun itu ada padanya, tidak semua hal yang ada pada seseorang lalu kita sebutkan kekurangan tersebut dia menerima. Ada yang tidak menerima. Ada yang tidak menerima ketika dikatakan hitam walaupun kulitnya hitam. Ada yang tidak menerima dikatakan pendek walaupun dia memang pendek. Maka kalau kita tetap mengatakan pendek padahal dia tidak suka atau merasa rendah dan terhina, maka ini termasuk tanabuz bil alqam. Ya, tanabuz bil alqam. Ungkapan yang diucapkan oleh Umar ini karena Robah yang warna kulitnya hitam itu diketahui menerima ucapan tersebut. Ya. Gulamun wa gulamun Rasulullah sallam aswad ala ra'si darajah. Jadi ada anak tangga, di atas anak tangga yang tertinggi disitulah duduknya Robah. Sebagaimana yang telah berlalu riwayat yang pertama, di situ duduk Robah dan Umar ya berkata, "Wa qultu hadza Umar fa udhina li." Dia ini secara ringkas padahal tiga kali dia meminta pada riwayat yang pertama dan ini sekarang dalam riwayat ini mengatakan ini Umar dan akhirnya saya diizinkan untuk menjumpai Nabi. Qala Umar, ketika dia berjumpa dengan Nabi, kata Umar, faqasastu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadzal hadis. Maka saya ceritakan kejadian dari semenjak pertama sampai kejadian ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma balagtu haditha Ummi Salamah. Ketika saya sampai kepada cerita saat dia berjumpa dengan Ummu Salamah dan Ummu Salamah mengatakan kata-kata yang sangat pedas kepada Umar, tabassama Rasulullah SAW, Nabi tersenyum. Ya, Nabi tersenyum mendengar ucapan Ummu Salamah dan memang pantas dia mengucapkan demikian. Dan Umar pun tidak protes. Umar ketika mendengar ucapan Ummu Salamah tadi, Umar tidak protes. Cuma dia merasa bersedih. Bersedih. Kemudian buktinya dia tidak protes, dia tidak lagi melanjutkan itu untuk mencari tahu tentang keadaan istri-istri Nabi. Sampai dia mendengar berita dari Ansari temannya itu bahwasanya Nabi pisah ranjang dengan istri-istrinya. Ini yang membuat dia semakin bersedih dan ingin berjumpa Nabi langsung dan ternyata beliau berjumpa dan ini ceritanya disampaikan kronologi kedatangannya dia, apa menyebabkan dia datang kepada Nabi saat itu. Dan sampai ceritanya kepada dia menjumpai Ummu Salamah dan Ummu Salamah memarahi Umar. Ya, dan Nabi mendengar cerita itu tersenyum. Ya. Tersenyum. Karena Nabi SAW merasa menilai wajar ucapan Ummu Salamah, dan juga Nabi SAW menilai wajar apa yang dilakukan oleh Umar, makanya dia tidak ada komentar apa-apa, hanya sekedar tersenyum. Tabassama Rasulullah SAW, wa innahu la'ala hasir. Ini lanjutan ceritanya. Dan Nabi ketika itu benar-benar berada di atas tikar, ma bainahu wa bainahu syai. Di antara tikar itu dengan kulit Nabi tidak ada pembatas, tidak ada kasur, tidak ada dipan, hanya antara tikar dengan kulit Nabi. Wa tahta ra'sihi wisadah min adam. Dan di atas kepalanya ada, di sini tidak, ini yang sekarang ini tidak ada di hadis yang pertama tentang bantal. Dan di atas kepalanya ada bantal yang terbuat dari kulit. Ya, dari kulit. Jadi bantalnya kulit haswahalif, yang dalam, yang kalau sekarang kan kita kapas atau apa lagi? Ya, apapun isinya, ini isinya adalah leaf, yaitu dari daun-daun. Ya. Ya, daun-daun yang isinya, dan kulit pembungkus yang membungkusnya, itulah bantal Nabi SAW. Wa inna inda rijlaihi qaradan madburan wa inda ra'sihi uhuban muallaqan. Kemudian di kakinya ada bejana yang terbuat dari kulit yang ada isinya. Kemudian di atas kepalanya ada kulit yang belum selesai disama, ya, untuk dimanfaatkan. Kata Umar bercerita, melihat semua yang ada di rumah Nabi, tidak ada perabot-perabotnya, kasur tidak ada, dipan tidak ada, bantalnya pun bantal kulit yang keras. Kemudian tikarnya tikar yang keras dari kulit yang dari daun yang sudah kering. Ya. Nah, dan ini bentuk tikar zaman dahulu. Kalau kita ingin melembutkannya, siram, percikan air, lembut ya. Tapi kalau tidak disiramin air, maka dia keras. Ya, berbeda dengan si tikar pandan. Apalagi di daerah tropis di negeri kita ini tidak berpengaruh. Kalau di padang pasir kerasnya. Ini yang tikar, makanya di saat dia diminta sholat di rumah Ummu Sulaim, Anas bercerita dalam hadis yang juga dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim yang telah kita baca, Nabi melihat tikarnya itu sudah keras karena panas, kemudian juga sudah ada tanda-tanda ketuaan usianya, maka Anas memercikkan air agar dia lembut kembali untuk tempat sholat Nabi SAW. Inilah tikar Nabi kondisinya. Dan ya, kemudian yang dapatkannya ada sedikit, ada bejana yang isi air, kemudian ada kulit yang masih belum selesai disama. Fabakaitu, melihat kondisi rumah Nabi maka saya menangis, kata Umar. Faqala ma yubkika? Nabi SAW heran dan bertanya, apa yang membuat engkau menangis wahai Umar? Faqultu ya Rasulullah. Saya berkata, wahai Rasulullah, inna Kisra wa Qaisara fima huma fi. Sesungguhnya Kisra adalah gelar untuk penguasa Persia ya dahulu, kemudian Kaisar adalah gelar untuk penguasa Romawi ya, sama dengan Firaun gelar untuk penguasa Mesir, sama dengan Najasyi gelar untuk penguasa Habasyah, Ethiopia ya. Sungguhnya Kaisar dan Kisra, kata beliau, mereka menikmati kekayaan yang mereka nikmati, keindahan dalam rakyat lain, ada yang pertama buah-buahan dan sungai-sungainya ada di sekitar mereka. Wa anta Rasulullah, sementara engkau utusan Allah dalam kondisi seperti ini. Ini yang membuat beliau benar-benar bersedih. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi berkata, ama tarda an takuna lahumud dunya walakal akhirah. Tidakkah engkau suka wahai Umar bila mana mereka mendapatkan dunia saja sementara engkau mendapatkan akhirat? Dan ini yang dicontoh oleh Umar. Ini yang menjadi suri tauladan bagi Umar. Maka di suatu ketika di masanya, orang utusan datang mencari Umar, mereka tidak ditemukan di mana-mana kecuali dia sedang tertidur di atas lantai yang bukan tikar lagi tetapi kayu pelepah kurma, dan membekas dia ketika itu semacam orang biasa saja. Ya, tidak dalam kemewahan duniawi yang ada di tangannya. Di masa Umar, negara Islam sudah maju, sudah punya kekayaan yang besar. Tetapi kondisi kehidupannya persis yang dia lihat dari Nabi SAW. Dan itulah Umar Ibn Khattab. Maka kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang telah kita baca ini, permasalahan yang berhubungan dengan bab itulah ungkapan dari Ansari tadi. Ansari bahwasanya Nabi pisah ranjang dengan istrinya. Ya, tetapi tidak cerai. Pisah ranjang dimaksud di sini adalah ila tadi, bersumpah untuk tidak menggauli istri-istrinya semua dalam satu bulan. Dan ila ini tidak ada konsekuensi hukumnya. Kecuali kalau seandainya lebih dari 4 bulan belum juga dia menggauli istrinya, maka penguasa ya, atau pemimpin atau pengadilan agama sekarang ini memberikan keputusan cerai kamu atau kembali. Dan juga kalau seandainya selama masa dia bersumpah itu dia ternyata menggauli istrinya, maka sumpahnya batal. Sumpahnya batal. Dan dalam kondisi demikian maka ilaknya batal pula. Ilaknya batal. Jadi intinya ilak adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri bila mana kurang dari 4 bulan maka tidak punya konsekuensi hukum apa-apa. Sementara kalau lebih dari 4 bulan maka itu ilak yang dituntut seseorang untuk kembali, dipaksa kembali atau dia bercerai. Benaran, ya, bercerai, diputuskan untuk kembali atau bercerai. Jadi dipaksa oleh yang berwenang dalam hal itu. Ini tentang hadis ini. Sementara yang berkaitan dengan cerita Umar itu banyak sekali faedah-faedah yang kita ambil. Kecintaan para sahabat kepada Nabi yang benar-benar tidak akan tertandingi sampai hari kiamat oleh cinta siapapun juga. Ya, begitu besar kecintaan para sahabat, mereka semua mengorbankan apapun yang mereka miliki demi Nabi, demi membela Nabi. Dan jiwa raga mereka tidak ada nilainya, mereka anggap tidak ada apa-apanya demi membela Nabi. Seperti yang terjadi di perang Uhud, bagaimana orang-orang Ansar mengorbankan diri, jiwa raga mereka demi Nabi. Nabi SAW menjamin untuk mereka surga. Dan ketika itu satu persatu gugur membentengi Nabi dengan badan mereka dari senjata-senjata musuh. Luar biasa. Dan ini sebagai pelajaran bagi kita, karena cinta kepada Nabi itu bukan hanya sekedar pengakuan belaka, bukan omong kosong belaka, hanya cinta-cinta-cinta atau tertulis di spanduk-spanduk cinta Nabi, tapi tidak ada bukti. Dan salah satu buktinya adalah mengikuti Nabi SAW, mencontoh, meniru apa yang beliau tiru, mencintai apa yang beliau cintai, mencintai orang yang beliau cintai. Ini bukti cinta. Ya, mengikuti, mencontoh, meniru, kemudian mencintai apa yang beliau cintai, mengikuti apa yang beliau mencintai orang yang beliau cintai. Mencintai orang yang beliau cintai. Tidak bersedih ketika beliau bersedih. Dan ini yang dirasakan oleh seluruh para sahabat ketika itu. Dan bahkan kita bisa bayangkan saat Nabi SAW meninggal dunia, bagaimana mencekamnya, bagaimana kesedihan yang meliputi kota Madinah ketika itu. Kelam Madinah ketika Nabi meninggal dunia, karena mereka kehilangan orang yang mereka cintai dengan cinta yang sebenarnya, lebih dari cinta mereka kepada diri mereka sendiri, lebih dari cinta mereka kepada apa yang mereka miliki demi Nabi. Begitu besar kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Ini yang dicontohkan oleh Umar, itu dicontohkan oleh Ansari, itu dicontohkan oleh para sahabat dalam cerita Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Kemudian adapun yang terkait dengan bab itu telah kita sebutkan tadi, yaitu diambil dari ungkapan Ansari ketika mengatakan i'tazala Rasulullah SAW nisa'a atau azwaja. Nabi SAW pisah ranjang. I'tazal itu berpisah, maksudnya tidak ada kata cerai di situ, tidak ada ancaman cerai, tidak menyuruh oh kalian pulanglah ke rumah orang tua kalian, tidak ada, tidak ada ungkapan apa-apa. Cuma Nabi SAW datang ke rumah khusus, ke rumah pribadinya, dan di situ dia menetap selama 29 hari. Dan isu-isu tersebar di luar. Ada yang mengatakan menceraikan, ada yang mengatakan begini-begini. Makanya Umar penasaran dan akhirnya dia mendapatkan penjelasan bahwasanya Nabi sebenarnya tidaklah menceraikan istrinya seperti pada riwayat yang telah kita baca. Kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis nomor 3614. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Muhammad ابن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرني يحيى ابن سعيد عن أبيد بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أقبلت مع عمر حتى إذا كنا بمهر الظهران وساق الحديث بطوله كنحو حديث سليمان بن بلال غير أنه قال قلت شأن المرأتين قال حفصة وأم سلمة وزاد فيه وأتيت الحجر فإذا في كل بيت بكاء وزاد أيضا وكان آلى منهن شهرا فلما كان 29 نزل إليهن. Ini hadis riwayatnya baru tetapi sebagai tambahan yang bunyinya sama dengan hadis yang telah berlalu. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan-perbedaan yang dibawakan oleh Imam Muslim. Yang pertama, tambahan di sini adalah ketika kapan waktunya Abdullah bin Abbas mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung dengan Umar. Di sini dijelaskan tempatnya adalah Marruz Zahran. Ini nama tempat, Marruz Zahran. Marruz Zahran sekarang masih ada nama ini. Kalau kita berjalan dari Mekah ke Madinah nanti akan ada papan-papan yang di situ ada, nanti ada tulisannya Marruz Zahran. Ya, tidak jauh dari Mekah. Antara Mekah dengan Madinah ini namanya Marruz Zahran. Disitulah tempat di mana Abdullah bin Abbas selama satu tahun tidak punya kesempatan, di situ dia punya kesempatan. Ini menunjukkan ilmu itu tidak mesti dia di majelis ta'lim untuk didapatkan. Terkadang ilmu itu ketika memasangkan sepatu Nabi, ini juga sampai kepada kita ilmunya. Dan bahkan ketika Nabi dalam selimutnya bersama istrinya datang ilmu. Jadi ilmu agama ini didapatkan dalam berbagai macam kondisi dan keadaan dan tempat. Bahkan Abdullah bin Abbas satu tahun mencari kesempatan tidak dapat, ternyata dia di Marruz Zahran dapat kesempatan ketika dia berduaan saja dengan Umar sebagai khalifah ketika itu. Dan dia juga khawatir kalau langsung menanya Umar marah, apalagi yang berkaitan dengan anaknya Hafsah, maka dia marah, dia dikhawatirkan marah oleh Abdullah bin Abbas sehingga pada kesempatan itu. Dan Umar ketika itu memang dalam perjalanan, dan kemarin saya sampaikan di antara hikmah pelajaran pembentukan diri yang bisa kita lakukan dalam safar itu adalah upaya mendapatkan kedekatan yang luar biasa, yang lebih intens lagi dengan teman kita. Karena di dalam safar itu kita melihat kekurangan kelebihan kita, kekurangan teman kita, kelebihan teman kita dalam perjalanan, apalagi perjalanan berhari-hari, tidur bersama, berjalan bersama, turun bersama, makan bersama, minum bersama, sulit bersama. Ini luar biasa unsur mendekatkan dalam safar ini. Makanya Nabi SAW tidak pernah safar sendiri, dia safar selalu bersama temannya, bersama sahabatnya. Dan bahkan dalam safarnya dia menjaga kedekatannya dengan istri-istrinya. Dalam perjalanan dia bisa berlomba dengan istrinya, berpacu lari dengan istrinya dalam safar. Ya, karena safar itu kan berat, dan untuk meringankan kita terkadang menginginkan ada intermezzo untuk memberikan ketenangan, kebahagiaan, rasa suka. Makanya hukum-hukum dalam safar berbeda dengan hukum-hukum ketika mukim. Bahkan sholat saja yang fardu ada hukum tertentu dalam safar. Ini menunjukkan ada keringan dalam safar dan ada hukum yang lebih luas dari dalam safar daripada ketika kita mukim. Terkadang orang melihat, oh ini orang ini kok bisa seperti itulah. Ketika di luar safar, tidak dalam persafaran, dia melihat ini orang ternyata luar biasa. Tapi ketika safar dapat kelemahannya. Kelemahan itu bukan diambil atau bukan menjadi penyebab kita membencinya, tetapi melihat orang yang sempurna itu ternyata juga ada kekurangannya, agar kita tidak menilai habis-habisan. Oh ini semua sempurna sekali orang itu, ustaz itu luar biasa. Tetapi ketika safar dengan ustaz, ternyata ustaz itu biasa-biasa saja. Ya, misalnya kalau tidak safar ustaznya seram, serius sekali, tapi safar, ketika safar tidak dapat serius. Ada kedekatan dengan ustaz. Ya, ini promosi untuk safar dengan ustaz. Ya. Ya. Mendapatkan kedekatan, melihat bahwasanya hukumnya lebih luas daripada ketika mukim. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Abdullah bin Abbas melihat itu. Ada kedekatan ketika safar, maka dia dapat kesempatan itu. Pertanyaan yang dia khawatirkan kalau ditanyakan kepada Umar, Umar marah, ternyata dia tidak marah. Dan bahkan dia berikan pelajaran, kalau yang seperti ini nantinya, kamu langsung tanyakan. Jangan kamu simpan-simpan. Padahal melihat yang telah kita pelajari, jangan kamu simpan-simpan. Kalau saya tahu jawabannya, saya jawab. Kalau saya tidak tahu, tentu tidak saya akan jawab. Dia dapatkan pelajaran tambahan ketika dia dalam safar itu merasa ada kedekatan dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Baik, kita itu hadis yang sekarang tambahannya tempatnya ditentukan di sini. Kemudian di sini ada sedikit perbedaan. Dalam hadis yang pertama, dua orang itu siapa? Hafsah dengan Aisyah. Sementara di sini justru Ummu Salamah dengan Aisyah. Ya, Ummu Salamah dengan Aisyah. Berbedanya riwayat ini tentu tidak akan ada masalah. Ya, tidak ada masalah karena memang permasalahan itu antara hampir semua istri-istri Nabi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun disebutkan di situ tidak ada masalah. Ya. Karena tentang perseteruan dua geng-gengnya. Kalau dalam tanda petik antara istri-istri Nabi itu memang luar biasa. Ya, mereka ada kumpulan Aisyah dengan Hafsah, kumpulan Ummu Salamah dengan yang lainnya. Ya. Aisyah dengan Hafsah satu kelompok, Ummu Salamah kelompok yang lain. Makanya kalau disebutkan Aisyah dengan Hafsah tidak ada masalah, disebutkan Aisyah dengan Ummu Salamah juga tidak ada masalah. Jadi berbedanya di sini tidak memberikan pengaruh apa-apa pada hukum. Kemudian wa ataitul hujara, ini juga yang tambahan di sini, ketika mendengar istri Nabi itu bersikap keras kepada suaminya, maka setiap rumah-rumah mendengar bahwasanya istri Nabi dipisah ranjangkan oleh Nabi, maka Umar mendatangi semua, mendekat ke semua rumah-rumah istri-istri Nabi. Kata beliau di sini, wa ataitul hujara, maka saya mendatangi semua rumah untuk mencari tahu itu. Tetapi ketika hendak mengetuk pintunya, faida fi kulli baitin buka, ternyata ketika hendak mengetuk pintu terdengar isak tangis di dalamnya, menunjukkan istri-istri Nabi semuanya menangis. Ya, sehingga Nabi tidak berani untuk mengetuk. Sudahlah mereka menangis, saya tambah lagi nangis-tangisannya. Karena tentu dia membawa marah. Umar membawa kemarahannya. Maka ketika dia, ini juga menunjukkan kelembutan hati Umar. Ya, kelembutan hatinya. Ketika mendengar tangisan isak tangis dalam, maka akhirnya dia tidak jadi mengetuk pintu untuk memarahi. Akhirnya dia tinggalkan. Wazada wakana ala minhunna syahran. Ini tambahan juga. Nabi SAW melakukan ilah untuk istri-istrinya selama satu bulan. Dan kemudian di sini falamma kana tis'an wa isrina nazala ilaihinna. Sampai pada hari yang ke-29, belum sampai 30, Nabi SAW sudah habiskan ilahnya tadi. Sumpah untuk berpisah dengan istrinya. Berarti ini di antara dalil bahwasanya ukuran atau jumlah hari dalam satu bulan hijriah itu bisa jadi menjadi 29 hari. Ya, antara 29 dan 30 hari. Dalam hal ini Nabi mengambil 29. Kalau seandainya ada seseorang mengatakan kepada orang lain, kita ambil waktu paling kurang sebulan. Ya, untuk sebuah kesepakatan. Bila mana nantinya dia memutuskan adalah 29 hari, maka mudah, boleh. Boleh. Karena satu bulan hijrah itu bisa saja menjadi 29 hari jumlah harinya. Dan itu yang terjadi pada puasa Ramadan yang seringkali kita lalui, ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari, dan tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Tidak ada yang kurang dari 29 hari dan tidak ada yang berkurang bertambah dari 30 hari. Hanya dua kemungkinan, 29, 30. Tidak ada 28 hari seperti bulan Ifronji, bulan Masehi, dan tidak ada yang 30. Bulan Hijri hanya antara 29 dan 30 jumlah harinya, dan itu jumlah hari di mana Nabi SAW menghabiskan sumpahnya, yaitu ketika selesai 29 hari maka dia kembali menggauli istrinya. Ya. Itulah hadis yang kita baca, tambahan satu hadis dan menyelesaikan hadis yang telah kita baca sebagiannya pada kemarin hari. Dan tetap saja inti dari hadis ini adalah menjelaskan Nabi SAW bersumpah untuk tidak menggauli istrinya lantaran apa? Lantaran perseteruan antara istri-istrinya, kemudian juga tuntutan penambahan nafkah dari istri-istrinya, dan juga ini menunjukkan bahwasanya di rumah Nabi juga ada permasalahan, ada problem, dan problemnya sampai-sampai pisah ranjang. Ini menunjukkan bukan problem yang sederhana, problem yang besar. Nabi SAW bersumpah untuk pisah ranjang selama satu bulan. Kalau kita masih menganggap dalam kondisi kita hanya kecil saja, kenapa kita masih sampai, kenapa bisa sampai menjadi perceraian? Ya, masalah yang besar terjadi di rumah Nabi dan hanya sampai pada masalah ilah, dan ini saja, ini bisa saja dilakukan. bukan cerai tetapi ilah. Ya. Artinya untuk introspeksi, untuk bisa melihat kekurangan masing-masing, maka seorang suami bila mana ada kejadian seperti ini melakukan ilah, ini tentu suatu solusi, tetapi bukan satu-satunya solusi. Sebagaimana juga cerai adalah solusi, tetapi bukan satu-satunya solusi. Masih ada solusi-solusi yang lain yang lebih mendatangkan keberkahan pada pasangan suami istri, dan ini yang diarahkan oleh agama kita, yaitu berlapang dada, bersabar, mengalah. Dan ini juga sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Ada satu sebenarnya yang tadi saya lupa mengambilkan pelajaran, yaitu tentang perkataan Nabi, ala tardha an takuna lahumud dunya walakal akhirah. Orang beriman, standar penilaian dan keberhasilan adalah akhirat, adalah akhirat. Ya, bukan dunia. Dan ini pelajaran sangat penting yang bisa kita petik di dalam hal urusan dunia ini. Standarnya adalah akhirat. Ala tardha an takuna lakal akhirah walahumud dunya. Tidakkah engkau suka dunia kamu serahkan kepada mereka sementara akhirat untukmu? Bukan berarti orang-orang yang beriman tidak mau dunia. Ya, tidak mau dunia. Justru dunia di tangannya, tetapi mereka tidaklah bermewah-mewah dengan dunianya. Mereka juga tidak melupakan akhirat karena dunia. Ya, mereka tidak mencari dunia demi untuk dengan cara dengan menjual akhirat. Justru mereka menggunakan dunia untuk mencari akhirat. Ini yang lupa tadi saya sampaikan. Moga-moga ini bisa memberikan pelajaran kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.